aku dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi di manakah rimbanya, kalau pun sudah mati di mana pusaranya. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Dari jambangan kalah